Ada beberapa pertanyaan dari ikhwan antum. Ya mungkin sebelumnya al-afwu minkum, tidak semuanya bisa kita baca. Ada yang mengatakan kalau ngaji enggak usah tahdir-tahdiran. Ngaji tidak usah membahas fitnah dan seterusnya. Ini lebih jahil dari keledainya sendiri. Tahdir merupakan nasihat, dan itu manhaj Quran dan manhaj Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Amal ladina fi kulubihim zaiq fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Di Ali Imran Allah mengingatkan, mentahdir orang-orang yang seperti itu bahwa dalam hatinya ada penyimpangan. Rasulullah SAW menafsirkan, fa idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladina sammallahu fahdharhum. Maka kalau kamu lihat orang-orang seperti itu yang Allah sebut dalam ayat, jauhi mereka, hati-hati. Rasulullah mentahdir. Bagaimana dikatakan jangan tahdir-tahdiran? Itu manhaj Quran. Kalau Anda menyalahkan manhaj ini, kan Anda sadari atau tidak, Anda sedang menyalahkan Quran. Manhaj Quran Anda salahkan, manhaj Rasulullah SAW. Dan itu nasihat. Orang yang hanya mengatakan, terus yang penting sampaikan ilmu, ajarkan saja begini begitu. Ibaratnya seperti petani yang dengan susah payah nanem dari biji, dia sirami, dia pupui, dia deder tanahnya dan seterusnya. Masya Allah, dia tarbiyah, dia berusaha, tapi dia lalai, tidak menjaga kebunnya, tidak menjaga tanamannya dari hama, dari perusak, tidak dia pagari misalnya dengan bambu atau sekarang apa misalnya listrik, maka lahannya gampang disusupi tikus, atau maaf misalnya babi hutan, celeng, rusak diobrak-abrik. Yang capek-capek dia tanam karena dia tidak lindungi. Semestinya dia pakai pagar listrik, sengatan listrik atau semacamnya, sehingga aman. Dia tanam tapi dia juga jaga tanamannya. Begitulah anak didik kita, generasi kita, umat kita butuh dua-duanya. Ajarkan pada mereka ilmu yang benar, akidah, akhlak, dan jaga juga dari segala hama perusak, orang-orang yang bisa meracuni pikiran dan akidah mereka. Satu. Di sisi lain, pada kenyataannya mereka yang menggadang-gadangkan semacam ini manhaj adalah orang yang pertama menyelisihi manhajnya sendiri. Jangan tahdir-tahdiran, jangan ini. Maka jangan hadiri majelisnya fulan, jangan datang di majelis itu karena situ isinya cuma tahdir-tahdiran, Bu. Anda sekarang mentahdir. Anda menyalahkan orang yang mentahdir, Anda sendiri mentahdir. Enggak konsekuen dengan manhajnya sendiri. Semestinya jangan mentahdir. Kalau Anda mengatakan enggak, maksud saya untuk supaya orang faham kalau itu bahaya, menyesatkan, ngerusak, jangan datang ke majelisnya mereka karena isinya tahdir-tahdiran. Ya sama, itu juga jawaban kami. Kami juga bermaksud melindungi generasi dan umat, saudara-saudara kita, agar tidak teracuni orang-orang yang